Ada sahabat kami yang senang sekali berwakaf sumur, ngebor air, kemudian airnya dipakai wudu. Tiap yang berwudu mengalir pahalanya kepada yang berwakaf. Tiap diminum ngalir pahalanya, ngalir ke pohon tumbuhan, pohon tumbuh berbuah ngalir pahalanya. Binatang-binatang minum di air bekas dari sumur tersebut mengalir pahalanya. Dan itu mengalir terus menerus. Sekali diamalkannya wakaf dengan ikhlas, mengalir tiada terputus. Saudara nanti wakaf, Masya Allah, setiap masjid ini yang wakaf karpet, wakaf beton, wakaf air, setiap ada yang sholat pahalanya dapat. Setiap ada yang itikaf pahalanya dapat. Setiap ada yang ngaji dapat. Allah asyakur melipat gandakan kebaikan. Bahkan wanita pezina yang pernah diceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat anjing kehausan dan beliau mengambil air ke sumur, hanya air satu selop saja diberikan kepada anjing yang kehausan. Allah Maha mensyukuri kebaikan wanita pezina ini, diampuni dosanya. Walaqad atayna Luqman al-hikmata nishkur lillah wa man yashkur fa inna ma yashkuru li nafsihi wa man kafara fa inna Allah ghaniyyun hamid. Jangan lupa, sekilas kalian terus berlangganan di Darut Tauhid Official.